Aing ngiting ku naon atuh. Misal radi ah, apanan kabayan atus ditarima lamaran aku Abah sama Ambu. Ih, akang mah suka GR ah. Siapa yang nangisin Kang Kabayan? Ini, iteng teh lagi flu, pilek akang. Ini mani sampai ka pusing kieu, aduh. Nah ieu Nyai, Akang Kabayan anu kasep punya obatnya. Ih, coba minum Kontrex. Kontrex teh sudah dipercaya Nyai sejak dulu kemanjurannya. Coba gerak. Oh, gitu kan. Nih atuh, kita sekarang minum Kontrexnya. Flu dan pilek yang disertai sakit kepala, Kontrex obatnya. Kontrex adalah obat flu dan pilek yang formulanya dapat menghilangkan flu dan pilek yang disertai sakit kepala, demam, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Makasih ya Kang Kabayan sayang. Pokoknya kalau flu dan pilek yang disertai sakit kepala, minumnya Kontrex. Flu dan pilek di Kontrex aja. Diproduksi oleh PT Supra Ferpindo Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.